いや、2日、Bismillahirrahmanirrahim. Iqtiradu. Wa minna ajati qawlu ta'bi. Man yakhjulul musyrikina l'amwati. Innahum la yarjuna qadu'a hajatihim. Minal mayyiti. Wa nak jawab. Fanakulu. Hadha mukabiratun. Mukabaratun. Mukabaratun. Wa mughalatatun. Li'annahu minal ma'lumi inda kulli zi aklin. Annahum ma ta'awhum. Wa tadallalu. Wa khadu'u lahum wa badalu amwalahum bin nuzuri wa zaba'iha illa wa zaba'ihum illa li annahum yarsuna usula matlubahum matlubihim wa khadu'a hajatihim min jahdihim min jihadihim wa kaifa yutasawwaru inda asilin an yasma'a man yas'alul mayyita wal ghaiba hajatan bi an yaqula iqtini kada au ana fi hasbi wa yastahyitu bihi fi jat'i atuwin au kashfi durrin wa yatadallalu wa yakhda'u lahu summa yaqulu innahu la yarju usula matlubihi wa dafa marhubihi min jihatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Husain, wa min al-ajabi, termasuk yang mengherankan, qawlu ba'di, ucapan sebagian orang yang yahtajjurul musyrikin abil anwad, ya, sebagian orang yang membela, ya, pelaku kesyirikan, ya, dengan orang mati sebagai objek kesyirikannya. Yang dari musyrikin abil amwat, orang-orang musyrik yang menjadikan orang mati sebagai objek kesyirikannya, ya. Dia membela orang-orang musyrik itu dengan mengatakan innahum, bahwa orang-orang musyrik tadi la yarjuna qadha'a hajatihi, mereka tidak mengharapkan, ya, keinginannya itu terpenuhi minal mayyit, dari si mayit itu, wanahwihi dan semisalnya, ucapan-ucapan semisal ini, ya, ini sungguh menakjubkan, kata beliau. Panakul, maka kita katakan, hadza mukabaratun wa mughalatun, ya, ini apa mukabarah, ini ke, apa mughalatah, kepura-puraan, ya, mukabarah, ya, apa kesombongan, ya, ini kesombongan, ini kepura-puraan, kepungahan, ya. Karena sudah dimaklumi, karena sudah dimaklumi, endakulib akhlil, ya, sudah dimaklumi oleh setiap orang yang punya akal. Anahum ada'uhum, orang-orang musyrik itu mereka tidak berdoa kepada mayat, ya, berdoa kepada kuburan, wa tadallalu wa qada'u lahum, tidaklah mereka itu khusyuk, tunduk, ya, pasrah kepada kuburan, wa badalu amwalahum, tidaklah mereka itu mengorbankan harta mereka bin nuzuri wa dzabahi, ya, dengan nazar dan sembelian-sembelian, illa li annahum yarjuna husula matlubihim, melainkan karena mereka mengharap, ya, keinginan mereka itu terkabulkan, wa qada'a hajatihim min jihatihim, dan cita-cita mereka terpenuhi, terkabulkan min jihatihim, ya, permintaan mereka dikabulkan min jihatihim, dari, ya, kuburan itu, ya, dari arah mereka. Jadi tidaklah mereka melakukan semua itu kecuali karena mereka mengharapkan dari si penghuni kubur itu. Fa kaifa yutasawwaru inda aqil? Fa kaifa yutasawwaru inda aqil? Bagaimana bisa tergambarkan, ya, dalam diri, dalam benak orang yang berakal, an yasma'a, dia dengar, man yas'alul mayyita, orang yang minta kepada mayit, wal ghaiba, minta kepada orang yang ghaib, ya, minta kepada orang yang ghaib hajatan, ya, minta hajahnya, ya. Dia panggil nama si mayit itu, ya Husain, ya Hasan, ya Ali, ya. Kemudian ya bian yaqulu, orang itu mengatakan atini kaza, ya, berikan kepadaku kesembuhan, berikan kepadaku ini dan itu. Au ana fi hasbik, atau aku dalam apa? Dalam lindunganmu. Wa astaghiithu bihi sighatha, kepadanya fidaf'i aduwin, untuk mengusir musuh. au kasfi dhurrin, atau menghilangkan bencana. Wa tazallalu wa yakhdhau lahu, ya, dia tunduk pasrah kepada, ya, tunduk kepada kuburan itu. Tsumma yaqul, kemudian dikatakan innahu la yarju husula matlubihi wa daf'a marhubihi min jihatihi. Kemudian dikatakan gimana bisa? Kemudian dikatakan orang itu tidak mengharap, ya, keinginan dan cita-citanya terkabulkan, ya. Wa daf'a marhubihi, ya, orang itu tidak mengharap apa musibah tersingkirkan darinya, ya, min jihati, kecuali dari si kuburan itu. Ya, ini tidak tergambar di sisi orang yang berakal. Jadi pengorbanan mereka, kemudian sujud mereka, rukuk mereka, tunduk mereka, itikaf mereka di situ, semua itu menunjukkan mereka mengharapkan apa? Mengharapkan terkabulkannya keinginan mereka dari si kuburan itu. Nah, badahu. Wakaifa tasawwaru ayya bukuna ma lahu bin nadri wa zadhi ma anna al-mala azizun inda ahlihi liman la yarjuhu wa ya'takidu annahu la yahsulu lahu min jihatihi naf'un wala daf'u darrin fahada min abyanil muhali wa abtalil batili kaifa wahum yastaghfiruna biqada'i hajatihim wa kashfihim kurbatihim min jihatihim fabadun minhum ya'takidu anna al-mayta wa nahwahu yaf'alu dhalika as-salatan wa ba'duhum yaqulu hum wasilatuna ila Allah ya'nuna wasitatun bainahum wa bainallah ya'nuna wasitatan bainahum wa bainallah kama 'alaihi al-musyrikuna awwalun kama akhbara Allah 'anhum annahum yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Wa kaifa yatasawwar, bagaimana bisa tergambarkan an yabdhul malahu, orang itu mengorbankan hartanya, bin nadri wal wadhbhi, dengan nazar dan penyembelian kurban, mahanal mala, padahal yang namanya harta itu azizun indali, padahal yang namanya harta itu apa, harta itu bernilai di sisi pemiliknya, ya kan. Kalau dia itu harta itu bernilai bagi dia, kemudian dia kurbankan harta itu untuk kuburan, liman layarju, kemudian dikatakan, ya, orang itu enggak mengharap dari kuburan itu. Bagaimana mungkin, ya kan? Ya, dia kurbankan semuanya untuk kuburan itu, kemudian dikatakan dia enggak mengharap dari kuburan itu. Itu kan enggak mungkin. Ya, enggak tergambar seperti itu. Ya, taqidu annahu la yahsulu min jihati naf'un wala daf'u dhurrin. Ya, bagaimana kemudian dikatakan dia tidak meyakini bahwasanya, ya, manfaat ataupun hilangnya mazharat itu diraih dari kuburan itu. Fahadha min abyanil muhal, ini kemustahilan yang paling, ya, mustahil. Wa abtalil batil, dan kebatilan yang paling batil. Orang mau mengorbankan harta yang bernilai bagi dirinya itu karena dia mengharapkan sesuatu dari kuburan itu. Kaifa, ya, terlebih lagi hum yastakhirun biqadai hajati, mereka membangga-banggakan, ya, keinginan mereka terkabulkan, wa kasfi kurabatihim min jihatihim, ya, kesulitan musibah mereka apa terangkat, ya, min jihatihim, ya, dari mereka, dari penghuni-penghuni kubur itu. Faba'dun minhum ya'taqidu, sebagian mereka berkeyakinan al-mayyita wa nahwahu, bahwa mayit dan semisalnya, ya, fa'alu dzalika ashalatan, bahwa mayit itu, ya, penghuni kubur itu melakukannya secara merdeka, ashalatan secara merdeka. Nah, ini syirik dalam masalah apa ini berarti? Rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah dan uluhiyah. Ya, sebagian mereka berkeyakinan bahwa memang penghuni kubur itu, ya, penghuni kubur itu secara merdeka, secara mandiri dia melakukannya. Dia yang apa menghilangkan musibah, dia yang menolak bala, dia yang mewujudkan keinginannya. Wa ba'dhum yaqul, sebagian yang lain mengatakan hum wasilatuna ilallah. Mereka-mereka para penghuni kubur ini adalah apa? Perantara kami kepada Allah SWT. Ya'nun wasitatan bainahum wa bainallah. Mereka maksudkan bahwa penghuni-penghuni kubur ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengkabulan keinginan mereka. Kama alail musyrikun awalun, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik generasi terdahulu. Artinya, ya, kesyirikan terhadap kuburan itu ada dua bentuk di sini. Bentuk yang pertama tadi, ya, istiqlal, bentuk keyakinan bahwasanya si mayat itu yang memberikan kesembuhan, memberikan rezeki, memberikan apa namanya keselamatan, tolak balak dan sebagainya. Ya, itu syiriknya syirik apa? Lebih parah, karena syiriknya double, uluhiyah dan rububiyah. Yang kedua syiriknya orang-orang musyrik di zaman terdahulu, yaitu yang menganggap bahwa mereka itu adalah sebagai apa? Perantara, wasail, sebagai perantara. Kemudian mereka ya memberikan pengorbanan, ya, sujud, ruku, itikaf di situ kepada kuburan itu. Ya, bersedekah, nazar kepada kuburan itu. Meskipun dengan keyakinan bahwasanya itu hanya sebagai apa? Perantara. Hanya sebagai perantara. Ya. Kama akhbara, ini kesyirikannya yang kedua, ini kesyirikannya dalam masalah apa? Uluhiyah. Kesyirikannya siapa? Orang-orang musyrik yang diperang oleh Nabi SAW. Semuanya syirik ya? Semuanya syirik. Kama akhbarallahu anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang mereka bahwa mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya. Mereka-mereka yakni penghuni-penghuni kubur ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam meraih segala cita-cita dan keinginan kami. Mana budhum illal yuqarribuna ila Allah zulfa. Ya. Kami tidaklah beribadah kepada para penghuni kubur ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Jadi ini ya sebenarnya istilah wasilah-wasilah itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar bahasa mereka saja. Ya, sekedar bahasa mereka saja. Hakikatnya mereka memberikan bentuk-bentuk ibadah. Ya, selain doa, ya bentuk-bentuk ibadah yang lain kepada kuburan itu. Nah. Ya, apa? من المشركين الأولين لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين موجودين حين نزول القرآن أنهم يخلصون لله دعاء في حال شدة ويمسون آلهتهم وكثير من غلاة من آلهة هذا الزمان يخلقون الدعاء عند أمور مهمة والشدائد لولا لولائهم كما هو مستفيد عنهم. قال الله تعالى إخبارا عن المشركين الأولين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وتدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بل كثير بحكم كثير من مبتدعات هذه الأمة bahkan banyak dari ahlul bid'ahnya umat ini. Apakah kemudian kalau disebut ahlul bid'ah berarti mereka bukan musyrikun? Ya, penyebutan ahlul bid'ah, penyebutan bid'ah itu tidak menafikan apa? Takfir, tidak menafikan ya vonis kafir ataupun syirik. Nah, balkasi min mubtadi'ah hadhil ummah, bahkan banyak ya mubtadi'ah umat ini a'zamu ghuluwan, ya. hulunya mereka lebih parah, wa'tiqad dan keyakinan mereka lebih parah fi wala'ijihim terhadap sembahan-sembahan mereka, minal musyrikin awalin dibandingkan musyrikin generasi awal. Ya. Bahkan banyak dari mubtadi'ah, dari para pelaku bid'ah di umat ini ternyata lebih apa? Lebih parah hulu dan i'tiqadnya terhadap sembahan-sembahan mereka dibandingkan musyrikin generasi terdahulu. Dan Allah akhbar anil musyrikin al-mawjudin hina nuzul Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang orang-orang musyrik yang hidup ketika turun Al-Quran. Yang disebut musyrikun al-awalun. Musyrikun al-awalun itu orang-orang musyrik generasi awal umat ini maksudnya. Orang-orang musyrik generasi awal umat ini. Orang-orang musyrik di zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik dari generasi awal umat ini. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang orang-orang musyrik generasi awal yang ada ketika turun Al-Quran. Apa Allah beritakan? Anahum yukhlisuna lillah ad-du'a fi hali syiddah. Mereka itu mengikhlaskan doa kepada Allah ketika sedang kesulitan. Wa yansawna alihatahum. Tetapi mereka, dan mereka lupa. Ya, dan mereka lupa kepada sesembahan-sembahan mereka. Jadi kalau mereka sedang dalam keadaan apa? Sedang dalam keadaan kesulitan, terpojok, ya, tersudutkan dalam masalah bahaya, maka mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa kepada sembahan-sembahan mereka. Wa kathurun min ghulati ahli hadzal zaman, sedangkan orang-orang ghulu, ya, orang-orang yang ekstrim, banyak dari mereka yang hidup di zaman ini yukhlisuna du'a indal umuril muhimmah wasada'i liwala'ihim. Ternyata mereka mengikhlaskan doa kepada sembahan-sembahan mereka ketika mereka berhadapan dengan perkara-perkara penting dan perkara-perkara yang menyulitkan. Kama huwa mustaqidun anhum, sebagaimana hal ini sudah terkenal. Ya, praktek seperti ini sudah terkenal dari mereka. Mereka mengikhlaskan apa? Doa, ya, ketika menghadapi masalah-masalah yang berat, masalah-masalah sulit, perkara-perkara penting kepada sembahan-sembahan mereka. Ya, ini sisi apa? Sisi apa? Lebih parahnya orang-orang musyrik zaman sekarang dibandingkan orang-orang musyrik generasi awal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemarin juga ini disebutkan di Al-Qawaid Al-Arba, ya kan? Kemarin disebutkan di Al-Qawaid Al-Arba, kaidah yang berapa? Kaidah yang keempat. Dan juga nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad lagi di Kasfus Syubuhat. Dan banyak disebutkan oleh Syekh Sulaiman di Tafsir Az-Zuhri. Kemarin ada disebutkan oleh Syekh Sulaiman dikumpulkan ada berapa? 10. Ada 10 sisi lebih parahnya orang-orang musyrik zaman sekarang dibandingkan orang-orang musyrik generasi awal umat ini. Salah satunya ini. Ya, bahwa kesyirikannya orang-orang zaman sekarang itu daim, ya, di semua keadaan, semua situasi, semua kondisi. Sedangkan orang-orang musyrik zaman dulu apa? Ya, kalau sedang dalam keadaan apa? Senang, sedang dalam keadaan aman, makmur, nah itu baru tenang. Tapi kalau ketika sedang kesulitan, ada musibah, mereka mentauhidkan Allah. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ya, apakah kemudian mereka jadi muwahhid? Tidak. Musyrik. Qala Allah Ta'ala akhbarana musyrikin al-awwalin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang musyrikin generasi awal umat ini. Yang diperang oleh Nabi SAW. Fa'idha rakibu fil fulki, jika mereka naik kapal. Da'allahu mukhlishina lahuddin. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh amal. Falam manajjahum minal barri, hingga ketika mereka diselamatkan di daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Qala ta'ala wa ta'ala juga firman, qul ara'aitakum min ataakum azabullahi a'atakum as-sa'ah. Katakan, ara'aitakum min ataakum azabullah. Ya. Bagaimana menurut kalian jika datang kepada kalian azab dari Allah, a'atakum as-sa'ah, atau datang kepada kalian kiamat? Aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin, apakah kalian akan berdoa kepada kalian Allah jika kalian itu jujur? Saya akan berdoa kepada sembahan-sembahan kalian kalau datang azab, datang kiamat. Bal iyyahu tad'un. Tidak lain kalian akan berdoa hanya kepada Dia, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, akan mengabulkan doa kalian insya'a jika Allah menghendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian lupa dari kesyirikan kalian. Wa qala wa idza masakum dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya. Ya, dhalla yani zahaba, doa. Ya. Wa idza masakum dhurru fil bahri, jika kalian tertimpa, ya, musibah di lautan. dalla yani zahaba dha'a, hilanglah. Man tad'una, siapapun yang kalian berdoa kepadanya illa iyyah, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka ketika sedang tertimpa kesulitan, mereka apa? Mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berbeda dengan orang musyrik zaman sekarang. Ya, semakin sulit kesulitannya semakin kuat. Faqal Allah rukman kul man yunajjikum. Siapa? Tanyakan kepada mereka. Siapa yang, tanyakan wahai Rasul sallallahu kepada mereka, siapa yang menyelamatkan kalian min zulumatil bari wal bahri, dari gelapnya siang, gelapnya daratan dan lautan? Ya, tad'unahu. Kalian berdoa kepadanya tadarruan wa khufyatan. Ya. Kalian berdoa kepadanya dengan lirih dan penuh keikhlasan. La in anjana min hadhih, kalian katakan jika ya engkau, jika dia selamatkan kami dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini orang-orang yang bertauhid. Ternyata tidak. Ya, kenyataannya tidak. Begitu hilang musibah, ya, kegelapan di daratan dan lautan itu hilang, maka mereka berbuat kesyirikan lagi. Ya, mereka berbuat kesyirikan lagi. Ya. Nah, ini lalu bagaimana bisa orang-orang yang membela musyrikun itu mengatakan bahwasanya mereka-mereka yang minta sama kuburan itu, mereka-mereka tidak minta ke kuburan itu. Mereka-mereka itu meyakini mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Berarti kalau dikatakan seperti itu, orang musyrik sekarang lebih ringan dibandingkan orang musyrik generasi awal, kan begitu kan? Padahal kenyataannya orang musyrik sekarang itu lebih parah dibandingkan orang musyrik generasi awal. Ya, orang-orang musyrik generasi awal. Ya. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain lagi tentang pembahasan kitab ini insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam.